Saung Timotius pasal 6. To pemparasa to na jadi batua, karena membabila boma tunduri jai madikana, ala ne sampai sang ala tala, bupi patuduki to na konona, rasa larakan tau. Pada ane madika ira samba to pemparasaya, ne ira mantuai mata ia, sabana ia no saung pemparasaya ante ira. Tapi ira karena mantambai maraji mukaraja, sabana madika to nitulungi ira vo. To pemparasa to ni potove ira. Komi kana mempatuduki, bo mempopatora kato dea to pemparasaya, pura-pura pepatuduki itu. Ane Maria tau mempatuduki pepatuduki intanina, pada ia dana situju ante pepatuduki to nakono, garijai pueta Yesus Kristus, bo pepatuduki to nanggeni kita, matubu mantuki do talatala, yaitu nasombo. Dan injani na nuapa-nuapa, jua na tau nompo via ibetu, aga nangelo saba, bono singarau ka batua nutesa. Asele po via na etu ibei, tau no si po jua karara, ira no si po bali bono siuli sinjai, ira tunggai no si bata, pada ira daane nonto no singarau. Na gero mo pekiri ira, pada mana ninjani ira pepatu duki to na konon. Ira non pekiri, mepue ka alatala aga sangele jala, mumbarata ka kalumana. Kakonona, na untumpu mo tau to me pue kalatala, ane ia matubu masana, ante nuapa-nuapa to nari rijain. Sabana tempo kita nyote, da aria nuapa-nuapa ni kene tariara dunia ei, pade ane kita mamate, da aria nuapa-nuapa mamalara kenita, ngari dunia ei. Jadi ane Maria mo panggoni bopa kiata, na ganamo. Tapi tau-tau to madota majadi makalumana, kana mavela pesoba. Ira rasokom pengele-ngele, dota rara to na jabo na doyo, to mumbagero katubu ira. Dota rara etu, mumpakanafu ira, pada manggeni ira rapandasa sampai rikasai-saina, sabana puunu pura-pura kajana, etu mo nompoto vedoi. Naria barasa kuyam ba atau, aga nombaraga doi, sampai nompalasi pemparasa ira kapue Yesus, pada nompandasa koro iramboto, antem pengaya-ngaya kasusan. Tapi kome batuan wala tala, paka kabau menggari pokaingu ibetu. Pasimbuku momovia tona nuana, pada matubu nantuki do tala tala. Kome kana mantambai memparasaya, potove mo sangga manusiamu, paka roraramu memparasaya, tempo ni pandasa, pada moingu malusu. Pasimbuku momantuki posilumba, riara pemparasaya ante mabelo. Pasimbuku mo mombarata katubua mabelo, sampai rikasai-saina, sabana etu mo patuju ala tala nompo kio komi, tempo komi nompa ngaku ipue Yesus, ringayon to dia bupia. Ringayo ala tala, puu katubua pura-pura anu natubu, bo Yesus Kristus, to nompa ngaku tesa to na konona, ringayo Pontius Pilatus, aku mantevai komi ivei, tuki mo parenta-parenta ku ei, ante pokaingu to nagasa, to daana malara salarakan tau, sampai pueta Yesus Kristus marata baleri dunia ei. Ia kana marata ri tempo to nipakatantu ala tala. Ia mo to neliung gabelo katubuna, aga ia mo to poparenta langi bo dunia. Ia mo magau nu pura-pura magau, ia mo pue nu pura-pura pue. Aga ian jambaana lau, to daana mate. Ia na tubu riara reme, to daana malara pakamusu. Da aria kamba samba tau, to nanggita ia, pada da avo na ria to nompakule, manggita ia. Perapi ia rabila bumakuasa, sampai rikasaya-sayana. Amin. Tevai mo katau tau to nakalumana ri dunia ii, ala ne ma jadi masombo, bone aga manjarumaka kakalumana ira, to daana roh. Tapi ira kana manjarumaka ala tala, to nompakagana kakitam pengele-ngele, ante na joy rarana, ala etu rapo damba-dambata. Tevai mo kaira, ala moingu mabelo bomasugi, ante pokaingu to nabelona. Ira kana ma joy rara, bomasadia mombabagi kataontanina, nuapa-nuapa to naria rija ira. Ante ivetu, ira mompasiromu kakalumana, to majadi panjarumaka ira to nabelona, ritempo marata, ala ira mpu-mpu mombarata katubua mabelo, sampai rikasaya-sayana. Timotius, jagai mumpaka belo-belo, nuapa toni para saya ka komi. Pakakabao menggari tesa-tesan jilaka, toda aria gunana. Pade pakakabao menggari posi sono-sono, tono pu menggari tesa toni ulintau, pangginjani tona kono, tapi kakonona aga tesa dava. Naria mami mo tau tona nguli, naria pangginjani etu rijai ira, sampe nasalan jalamo, menggari pun para saya tona konona. Berapi puai membagane komik.